Nela Karisma Citunada Sakura Rekord Surabaya. Op, op, op, op, opa, opa. Nenek pari anliane. Citunada sembarang bol. Nela Lovers KJNI, terima kasih. Kalau ada maunya, katanya cinta modal dikidong, say, kata.